Katakan kamu huli kepekan penipu. Adi rasa tengena cinta lu cinta palsu. Labi ras tua telung nandung simpanan. Bagi bulu perindu melengah ke soralu, tapi ukurku telah penasang sembilu. Tali-tali doaku dan surah-surahmu mengenang aku kepengen jatuhmu. Kamu kangen canda.